cinta, rasa bahagia. Gumulungan diri urang, rasa hati, rasa hiji, satu niatmu gusti, yang jipna sini. Lirik sorangku asing, gumalindang aku manis nenggang. Rampak sekar dina getar, sawi rahmat dina lengkapnya. Wening diri, wening hati, daring ding cinta na sahiji, satu niatmu Gusti, janji pasti. Cinta disulam katresna, lirik sorak ku asing gumalindeng aku manis nandang, rampak sekar dina getar sawirah mak dina lengkap.